PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Ketemu Bongso Alus, kiriman Wahyu Aji, Tanjung Kulon, Kedung Tuban, Blora. Sing kondo yen kepingin weruh rupani lelembut, cukup metik godong wringin putih utawa wringin kurung utawa wringin sing dipager mubeng telung lembar, njur digem rapet digawa menyang papan sing sepi tur peteng, umpamane kebonan utawa tengah sawah. Sakwise mlaku pitung jangkah enggal-enggal nyawang buri kanthi cara mbungkrung, kanthi panyawang kwalik liwat sela-selani selangkangan bakal katon jeglegege lelembut sing dikarepake. Ana sing percaya jarine godhong suruh ketemu rose bisa dianggo lantaran ketemu karo lelembut. Carane godhong suruh temu rose cacah 5 lembar sing lambangke kiblat papat 5 pancer kuwi njur digawa menyang papan sing sepi. Kanthi nyumet Yosua utawa mbakar kemenyan, godhong suruh kasebut diadep karo lungguh sila ngeningake pikir. Ing pikiran kosong prejengane Bongso Alus bakal njedul mboko siji. Jarine godhong suruh temu rose disenengi dening wewe gombel, sundel bolong, kuntilanak lan memedi wadon liyane. Ana meneh sing cerita yen kepingin weruh Bongso Alus njupuo lemah kuburan sawetara sak jumput, njur dibuntel kain lan dinggo bantal turu. Ing alam pangimpen mengko bakal ngaton rerupan-rerupan gegirisi. Sing mbokku nate kondo, sapa sing wani turu ing tengah lawang pawon kanthi udo mlecet ya bakal ditekani Bongso Alus. Kandhane Basri nambahi ujaring kondo. Apa wae seranane? Lan kepriye wae carane metuki Bongso Alus? Aku tetep ora percaya. Pokoke lelembut mun ora ono. Titik. Celatune warna luwih sengit. Embuh kepriye kawitane para sinoman desa sing nuju cangkruk ing pos kampling sore kuwi moro-moro ngrembug anane Bongso Alus. Malah anggone nyatur luwih serius tinimbang sakdurunge. Nanging apa wae critane ngenani lelembut kuwi babar pisan ora nggigirikake panemune warna. Yen sak temeni jalma sing manggon ing alam gaib kuwi ora ana. Aku karo Wakidi nate ngalami dhewe diuyuhi gendruwo lho. Wengi kuwi aku ngetrake Wakidi nyangkali. Dumadakan saka dhuwur wit pring katon kemracake banyu akeh banget lho. Yen banyu kuwi uyuh gendruwo temenan, apa kowe kok brendangak lan weruh rupane gendruwo kuwi? Pitakone Warna mangkono. Ora. Aku lan Wakidi yo langsung mlayu sipat kuping. Lucu. Pak Kandhani yo. Rasa jireh mono manggone nyang angen-angen. Jalaran pikiran kosong jur mikir sing ora-ora. Ngedul rasa wedi. Ana pemean selimut putih durung dintas karo sing duwe. Digoro pocongan awe-awe. Goblok to. Guyune Warna minyak sepi. Daslan Daryo mung mesem kecut. Nanging Basri isih ngupaya nyakinake koncone sing lungguh ing dhuwur sedel sepeda montore kuwi. Pak Deko rak langganan majalah penyebar semangat to. Saben majalah teko sing disemak dhisik dhewe mesti cerita alaming lelembut. Cetha yen Pak Deko seneng maca cerita bangsa lelembut. Apa seneng maca cerita lelembut utawa cerita misteri kuwi kena dibestekke yen percaya marang anane bangsa alus. Yen ceritane apik kaya-kaya ana temenan, kuwi soaling yo pinter sing nulis kaya film ngono kae lho. Mergo sutradarane yo banget kreatif, mula kaya-kaya ana temenan. Kamangka kabeh kuwi nul putul omong kosong. Aku yo ora percaya yen jalma luar angkasa mono ana temenan. Sambungi Daryo karo mbenekake sarunge. Jebul pikiranem luwih percaya marang sing ora nyata. Yen alien ana temenan, geniyo sing weruh mung wong-wong barat tok. Geniyo sing weruh gendruwo lan pocongan mun kuwi tok. Aku kok ora. Pesawat luar angkasa lan alien kuwi mung rekayasane wong-wong barat. Karepe mung sadermo pamer kecanggihane teknologine. Padha karo cerita sinetron Mak Lampir lan sejenise sing racak-racak mamerake kesekten. Kamangka sing jenenge Mak Lampir ora ana to? Ah. Ora percaya ya wis to. Guneme Basri njur ngletak bantalan tangan. Wis to, ora sah mikir sing ora nyata. Ora sah percaya karo bangsane ngono kuwi. Nek ana wong jarene bisa nyekel lembut mbok kene done aku. Yen aku bisa nyawang kanthi nyata, aku lagi percaya. Sutris sing wiwit mau melungker ing suwalike sarung gretan tangi njur lungguh cedhak Daryo. Arung-arung ake sing digojake kok barang sing lebu misteri ta. Tinimbang regejekan rebut balung tanpa isi mbok kono enggal golek emplok-emplok. Semprul. Saben jaga turu lagi gelentangi yen wetenge klitikan. Menungso yen kurang turu kurang mangan bisa penyakiten ngerti ra? Masa rame-rame lantinen kene tak golek emplok-emplok. Warna enggal ngelak sepedah motore nembus petengi bengi kang tambah sepi. Ate. Untara warga desa wis padha turung lepus. Mung siji loro sing isih bukan lawang jagongane ngemper ngarep. Guneman karo Warna ngapa meneh kenali lelembut yo tanpa guna. Miwit biyen iki dheweke ora percaya karo bangsane ngono kuwi. Iki mau mbuh kepiye kawitane kok moro-moro nyatur bangsa alus yo. Mulane niru aku sekali bicara membuahkan hasil. Karepmu? Lah kuwi mau aku njaluk emplok-emplok dhewe langsung budal ning warung. Oh, weteng waduk sing dipikirmu panganan tok. romantis wiwit rinoso. Dalan-dalan desa sepi banget. Sing katon mung lampu ting sing dipasang tarik-tarik ing pinggir dalan. Sauntara warna isih nalusur dalan desa sinambi celingukan. Menawa isih ana warung sing durung kancingan lawang. Tekan protelon desa kang cukup jembar sing digulai lagi katon. Sajake warunge Mbah Mingan durung tutup. Batine Warno karunge nggoake sepeda motore menyang warung sing katon ing pandulune. Sauntara lampu Petromax sing mandangi warung pancen isih katon mentor-mentor. Lha nuwun. Mbah Mingan enggal nyilikake swara radione sing diadep nuli milang-milingi sinoman sing ngadeg ing tengah lawang. Ya, kowe tale. Ayo pinarak. Nedang kopine tesih, Mbah. Isih. Ning nanti sedelo ya banyune durung umop. Jajane napa mawon iki? Anane ya mung kuwi. Kari telo karo gedang goreng. Nukoke arek-arek sing lagi jaga apa? Nggih, Mbah. Padatan arek-arek seneng kletikan kacang. Niki mawon, Mbah. Sampean bungkus sedaya. Mbah Mingan sing isih katon bregas lan durung sepiro wanen kuwi enggal bungkus telo lan gedang goreng njur diwadahi tas kresek. Aku krungu jarene kuwi saiki wis nyambut gawe nyang Sidoarjo. Leres, Mbah. Wiwit wingi kula pikantuk prai sekawan dinten bincang sonten pun mlebet malih. Wah, bayaran akeh ya. Persis kedhi, Mbah. Lah wong dereng wonten setunggal taun. Ya ngono. Diutuni wae rasah nyawang sing dhuwur. Sawangen ngisor. Delengen kanca-kancamu sing nganggur. Disyukuri wae jalaran jamane sing ruwet tur golek pegawean ki yo angel. Niki wau kok dereng tutup to, Mbah? Biasa. Yen ludruk RRI Surabaya durung buyar yo durung tak tutup le. Kanca-kanca tesik remen cangkruk teng mriki nggih. Isih. Saiki cangkruke ngedepi magrib. Nyegat baline cah-cah sekolah. Malum cah nom. Senengane yo bedani cah wadon. Bedoni yen lungguh ijen najan ana cahyu liwat ora wani jarak lagi wani yen ana rewange bocah akeh ya ta. Ora wator suwe keprungu swara sulinge. Ceret kad didene tandha yen banyune wis umep. Mbah Mingan inggal ngracik wedang kopi. Wedang kopine iki pira? Bun, pinten mriku sak cekapipun, Mbah? Anggo cah pira ta? Sekawan diwadahi plastik mawon, Mbah. Ora. Iki tak selangi morong sing padatan disile arek-arek sesuk-esuk ben dibalekne sutris. Bubar mbayar wedang kopi sak jajane sisan Warno enggal pamitan. Tunggangane disetater. Sauntara Mbah Mingan nyawang lungane Warno kanthi pandulu talem lan erem sake plasaning pojok lambine. Yo, kinang dimplok-mplok, ayo. Ayo, kene. Aloke Warno marang kanca-kancane sing lagi dolanan kertu domino. Bungkusan telo lan gedang goreng njur dibuka. Gelas plastik cacah papat disiwit dang kopi sing isih rinoso panas. Nanging durung nganti kabeh kuwi nempel lambe dumatan sutris seluluk. Engko dhisik. Aja dipangan, aja diombe. Gene yo. Sing ditakoni sih jenglingi morong wadah wedang kopi. Menmu tuku wedang kopi iki mau nyang ndi? Nyang warunge Mbah Mingan. Bener morong iki pancen duwe Mbah Mingan. Ning sing mbok takoni Mbah Mingan sing ndi? Lah piye? Menmu tuku wedang kopi iki mau nyang ndi? Nyang warunge Mbah Mingan. Rungu wangsulane Warno kasebut sutri sak koncone sawang sinawangan. Dadane wiwit rinoso deg-degan. Gelas plastik sing ana ing tangane alon-alon diseleh. Semunuga gedang goreng sing durung kober dicicipi. Geliyo kowe pating plungu kaya kembang duren. Celatune Warno. Sedaur ini tak kandani. Saat temennya Mbah Mingan ku wis mati pitung dino kepungkur jalaran masuk angin. Mukal. Iki mau aku mentas jagungan karo dheweke kok. Lampu petromake se padang jingglang. Radio RRI Surabaya sing nyarno ludruk kok keprungu cetha. Apa kowe nedya meden-medeni aku mrih percaya karo lelembut? Aku ngerti kowe ora bakal percaya. Ning sak weruhku ora ana ludruk sing disiarke RRI Surabaya malam jembah saiki. Saiki ngene wae, ayo kita buktekake mrono. Koyot dikumandu para sinoman iku enggal keplayu ninggalake pos kampling. Kanti tanpa nguripi sepeda motore warna nyoba disiki laku. Sauntara rikate jumangkah kang midak godhong-godhong garing kop bermiyak sepining wengi. Lan tekan protolon desa sing dituju lakune padha kandhek. Tanpa kedhep kabeh padha nyawang papan dununge warunge Mbah Mingan. Sing katon mung regemenging wit trembesi sing rembuyung mangklung ing pinggir dalan. Sedenge warunge Mbah Mingan wis tanpa tilas. Warunge Mbah Mingan wis dibongkar warga. Saiki buktekno ngendi warunge Mbah Mingan sing mentas mbok tukoni kopi mau. Warno sing rumangsa diajak guneman mung meneng tanpa gunem. Dhewe ora bisa selak yen wektu kuwi dadane rinoso deg-degan. Iki cerita saka aku Wahyu Aji Tanjung Kedung Tuban bersama tim Cimat.